Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kajian dari kitab Kashfus Syubhat. Kita telah memasuki syubhat yang dikatakan oleh Asy-Syaikh merupakan yang sangat besar, yang paling sering diucapkan dan dijadikan sebagai senjata oleh haula, mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dalam rangka untuk membela perbuatan mereka, melegalkan perbuatan mereka. Mereka memunculkan syubhat ini. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Asy-Syaikh, fa asghi sam'aka li jawabiha. Mandaknya kalian menyiapkan pendengaranmu untuk mendengar jawaban dari syubhat tersebut. Yaitu syubhat yang mengatakan bahwasanya orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia adalah seorang muslim dan Islam yang ada pada dirinya tidak akan pernah batal dan tidak akan bisa menjadi kafir walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia melakukan berbagai macam perbuatan dari perbuatan-perbuatan pembatal keislaman. Ini syubhat mereka. Kami sholat, kami menunaikan zakat, kami mengimani Ar-Rasul, percaya dengan hari kebangkitan, dan bahkan kami telah bersaksi dengan syahadatain, dua syahadat. Bagaimana mungkin kalian bisa mengkafirkan kami? Ayat-ayat yang kalian bacakan ke kami itu adalah ayat-ayat yang pada dasarnya diturunkan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Apakah kalian menganggap kami sama dengan mereka-mereka yang mendustakan Rasul dan mendustakan Al-Quran? Barakallahu fikum. Ini syubhat. Telah kita sampaikan jawaban dari syubhat ini. Barakallahu fikum, yang mana di sini Asy-Syaikh menyebutkan tidak hanya satu dua jawaban, bahkan lebih. Yang pertama, seperti yang sudah kita sampaikan, kita ulang sedikit supaya berlanjut dan terhubung, yaitu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama seseorang yang mengimani Rasul pada satu perkara lalu mengingkari dalam perkara yang lain, beriman kepada sebagian dari syariat lalu mengingkari sebagian dari syariat, maka dia telah kafir. Kemudian Asy-Syaikh kan contoh, barang siapa yang mengikrarkan tauhid lalu dia menentang kewajiban salat atau kewajiban menunaikan zakat, maka dia telah kafir. Atau ada orang yang mengikrarkan tauhid, menunaikan sholat, dia menunaikan zakat, akan tetapi mengingkari kewajiban haji, maka dia telah kafir. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib atas manusia untuk Allah melakukan haji ke Baitullah Al-Haram, barang bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan kepadanya. Waman kafara, Dan barang siapa yang kafara, ingkar, dikatakan sebagai kafara di sini. Fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Sehingga dikatakan oleh Asy-Syaikh, nah, begitu pula sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah Kashfus Syubhat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka barang siapa yang mengingkari kewajiban untuk menunaikan haji, bukan enggan karena malas atau karena pelit untuk mengeluarkan harta yang banyak, tapi dia mengingkari kewajiban haji. Haji itu enggak wajib. Nah, beda hukumnya orang yang meninggalkan karena malas atau karena pelit tidak mau kehilangan hartanya. Beda hukumnya dengan orang yang menentang kewajibannya. Dia mengatakan haji itu tidak wajib. Barakallahu fikum. Yang jadi pembahasan sekarang ini adalah menentang hukum wajibnya. Nah, maka di sini dikatakan sebagai kafir berdasarkan ayat yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Kemudian barakallahu fikum dikatakan oleh Syekh bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang paling besar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid merupakan kewajiban yang paling besar yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apa kewajiban yang paling besar? Wa'adhamu ma'amarallahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling agung dan paling besar yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Lebih besar daripada sholat, haji, puasa, zakat. Bagaimana mungkin kita mengatakan orang yang mengingkari kewajiban sholat, kewajiban zakat telah kafir, sementara orang yang menentang tauhid, yang tidak mengamalkan tauhid sebagaimana mestinya, lalu kita tidak mengatakan bahwa dia sebagai kafir. Barakallahu fikum. Dan tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pelanggaran dalam perkara tauhid, pengingkaran akan kewajiban tauhid, maka hukumnya lebih berat dan konsekuensinya lebih besar daripada dia mengingkari kewajiban salat, zakat dan yang lainnya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan barakallahu fikum tarikh, kejadian-kejadian di dalam tarikh al-islami yang menunjukkan bahwasannya para ulama pada setiap zaman telah mengkafirkan orang-orang yang beriman kepada sebagian dalam syariat ini, lalu dia mengkufuri dan mengingkari sebagian yang lain. Bahkan di antaranya ada para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang setelah mereka, mereka memerangi orang-orang yang menampakkan dan mengucapkan asyhadatain, zahir dari salat, haji, puasa. Akan tetapi dikarenakan orang-orang tersebut melakukan sesuatu pelanggaran dalam perkara tauhid dengan melakukan perbuatan syirik atau mengingkari sebagian dari agama ini, bahkan para sahabat memerangi mereka. Diperangi oleh para sahabat, darah mereka halal dan harta mereka dihalalkan. Di antaranya adalah barakallahu fikum sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh, wa yuqalu aidan haulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah wa qad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan dikatakan juga, yakni bagian dari jawaban dari syubhat tersebut, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka memerangi Banu Hanifah, kabilah Banu Hanifah, padahal mereka telah berislam bersama Nabi. Mereka mengucapkan syahadah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka mengumandangkan azan, wa yu'adzinun wa yusallun. Mereka mengumandangkan azan dan mendirikan salat. Barakallahu fikum. Sampai kita katakan seperti ini. Para sahabat memerangi orang yang bersaksi asyhadatain. Padahal mereka salat, puasa. Bahkan di antara mereka berhaji. Mereka telah berislam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menyampaikan hujah ini, pasti dia akan mengatakan, qala innahum yaquluna inna Musailamata nabiyyun. Pasti dia akan mengatakan beda. Mereka Banu Hanifah itu mengatakan Musailamah adalah nabi. Enggak sama dengan kami. Qulna hadza huwal matlub. Maka kita katakan inilah yang kami tunggu. Inilah yang kami inginkan dari jawabanmu. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla maluhu wa damuhu wa lam tanfa'hu asyhadatan wala shalatu fa kaifa biman rafa'a syamsan au yusuf au sahabiyan au nabiyan ila rubbati jabbaris samawati wal ard. Apabila ada orang yang mengangkat derajat seseorang sampai kepada derajat nabi. Nah, sekelompok orang mengangkat fulan dari manusia biasa menjadi seorang nabi. Seperti yang dilakukan oleh Banu Hanifah. Mereka mengatakan Musailamah, seorang manusia biasa dikatakan sebagai nabi. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu khatamul anbiya, dikarenakan beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Keyakinan seperti ini saja mengangkat derajat seseorang sampai kepada derajat nabi, itu telah menjadikan dirinya kafir. Yang menjadikan dua syahadat yang dia ucapkan tidak bermanfaat, begitu pula salat yang dia laksanakan. Fa kaifa biman rafa'a syamsan, lalu bagaimana dengan orang yang mengangkat derajat syamsan atau Yusuf atau seorang sahabat atau seorang nabi sampai kepada derajat Allah Jabbaris samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Subhanallah ma'a'zama sya'nuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yatba'u Allah 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menutup hati orang-orang yang tidak berilmu. Nah. Barakallahu fikum. Paham maksud yang diucapkan oleh Syekh? Nah. Tadi engkau mengatakan ketika kami mengatakan bahwasannya para sahabat memerangi Banu Hanifah, padahal mereka bersyahadat, menunaikan sholat, telah berislam pada zaman Nabi. Nah, lalu Anda mengatakan kepada saya, itu dikarenakan Banu Hanifah mengatakan bahwasannya Musailamah Al-Kadzab sebagai Nabi. Ini yang kita tunggu darimu. Orang yang mengangkat derajat manusia biasa menjadi seorang nabi dikatakan kafir dan diperangi oleh para sahabat. Lalu bagaimana ada yang mengangkat derajat makhluk? Nah, sampai kepada derajat Allah Subhanahu wa taala, yakni diibadahi, dimintai doa. Barakallahu fikum. Tentunya konsekuensinya lebih besar. Hukumannya lebih berat. Barakallahu fikum. Tentunya yang kedua ini lebih berhak dan lebih layak dan lebih pantas untuk dikatakan sebagai kafir. Yang menjadikan syahadatnya tidak bermanfaat, yang menjadikan sholatnya tidak bermanfaat karena syahadatnya tidak bermanfaat karena dia telah keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Nah, ini yang pertama. Musailamah al-Kadzab. Banu Hanifah yang beriman kepada Musailamah al-Kadzab diperangi oleh banyak para sahabat. Barakallahu fikum, pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti pasukan yang memerangi Musailamah Banu Hanifah ini yang beriman kepada Musailamah al-Kadzab, mayoritasnya adalah sahabat. Bahkan banyak di antara pasukan tersebut para sahabat yang dikenal dengan huffaz, penghafal-penghafal Al-Quran, pengumpul-pengumpul Al-Quran. Dan banyak di antara mereka yang gugur, yang syahid dalam pertempuran tersebut. Nah, sehingga ketika itu muncullah ide dari Abu Bakar As-Siddiq, keinginan untuk membukukan mushaf, membukukan Al-Quran. Barakallahu fikum. Karena kekhawatiran terjadinya pencampuran, kekhawatiran tertukarnya ayat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa yuqalu aidan. Sejarah yang kedua yang dijadikan sebagai hujjah oleh Asy-Syaikh, barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan, nama-nama seperti Syamsan atau Yusuf atau adalah nama-nama orang yang dianggap sebagai wali pada zaman Asy-Syaikh yang terjadi di negeri Riyadh. Barakallahu fikum. Yang terjadi di negeri Riyadh. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa orang yang mengangkat dan mengatakan mengimani orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Sehingga oleh karena itu, kaum muslimun pada zaman sekarang ini, yakni para ulama, mereka menghukumi kafirnya al-Qadiyaniyah, yaitu orang-orang yang mengakui nubuah Ahmad al-Qadiyani atau yang dikenal dengan Ahmadiyah. Nah, pada zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Kemudian tarikh yang kedua, alladzina harraqahum Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bin nari kulluhum yadda'una al-islam wa hum min ashabi aliyin radhiyallahu anhu wa ta'allamu al-ilma min as-sahabah. Orang-orang yang telah dibakar oleh Ali bin Abi Talib, dibakar dengan api oleh Ali bin Abi Talib, sekelompok orang. Bahkan disebutkan bahwasanya Ali memerintahkan untuk menggali parit untuk membakar mereka. Tentunya pada zaman pemerintahan beliau. Kenapa? Kulluhum yadda'una al-Islam. Mereka yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib mengakui Islam, berislam, dan bahkan mereka adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Pengikut ikut bersama Ali dalam perang Jamal, bahkan dalam perang Siffin. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang belajar ilmu dari para sahabat. Ada apa sehingga Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menghukum mati mereka? Walakin i'taqadu fi Aliin mithlal i'tiqad fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima. Akan tetapi mereka meyakini tentang Ali bin Abi Thalib seperti keyakinan orang-orang pada zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap Yusuf wa Syamsan dan yang semisal dengan keduanya. Mereka mengatakan Ali sebagai ilah. Barakallahu fikum. Mereka mengkultuskan Ali dan mengangkat derajat Ali sampai kepada derajat ilah. Mengakibatkan Ali bin Abi Thalib murka terhadap mereka. Tentunya setelah Ali bin Abi Thalib memberikan peringatan dan nasihat kepada mereka, akan tetapi mereka enggan. Mereka gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah ini, Syiah Rafidhah. Fakaifa ajma' as-sahabatu 'ala qatlihim wa kufrihim? Coba perhatikan, bagaimana bisa para sahabat sepakat tentang bahwasannya mereka berhak untuk dihukum mati dan bahwasannya mereka itu kafir? Atadhunnuna anna as-sahaba yukaffiruna al-muslimin? Apakah engkau mengira bahwasannya sahabat itu mengkafirkan kaum muslimin? Nah, barakallahu fikum. Atadhunnuna anna al-i'tiqad fi Tajin wa amsali la yadhurru wal i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib yakfur au yukaffar? Apakah kalian mengira bahwasanya keyakinan terhadap Taj wa amsalihi dan yang semisal dengannya, orang-orang yang diibadahi pada zaman Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, apakah kalian meyakini keyakinan terhadap Yusuf, Syamsan, Tad dan yang semisal dengan mereka itu tidak memudaratkan dan tidak menyebabkan kafirnya seseorang? Sementara keyakinan terhadap Ali yang menganggap beliau sebagai ilah itu dikafirkan. Nah, kenapa kok bisa berbeda? Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kisah ini bukti yang kuat atau dalil yang kuat yang menjadikan bahwasannya seseorang yang telah mengucapkan syahadah walaupun dia menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa dan haji, itu tidak bisa menjamin bahwasannya dia akan tetap berada di atas keislaman. Apalagi kalau seandainya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanan dan keislamannya. Nah, barakallahu fikum. Orang yang mengucapkan asyhadatan tidak bisa dikatakan bahwasannya dia itu keluar dari keislaman. Walau fa'ala ma fa'al, walaupun dia telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia murtad. Ini adalah pernyataan yang salah. Nah, sehingga oleh karena itu para ulama menuliskan di dalam kitab-kitab mereka ahkam ar-riddah, hukum tentang orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan riddah, yang menyebabkan murtad. Mereka menyebutkan perbuatan-perbuatan. Nah, tentunya berdalilkan dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Mereka mengkafirkan orang-orang yang bersyahadat, berislam pada zaman Nabi, akan tetapi mereka mengangkat derajat seseorang pada derajat Nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengangkat derajat seorang sahabat Nabi sampai kepada derajat ilah, yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib melakukan hukum yang sangat keras. Nah, yang tidak pernah diberikan kepada yang lain, yaitu dengan membakar mereka. Nah, asyahid di sini adalah bahwasanya Ali dan para sahabat mengatakan bahwasanya orang-orang tersebut menjadi kafir dan mereka layak dan berhak untuk dihukum dengan hukuman. Hanya saja perihal hukumannya, yaitu dengan dibakar, maka ini ada pembahasan dan diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menegur Ali bin Abi Thalib terkait hukuman tersebut. Beliau tidak terima. Apa yang diprotes dan ditegur oleh Abdullah bin-nya dengan dibakar. Barakallahu fikum. Bukan hukuman matinya. Nah, beliau mengatakan innama yu'adzibu bin-nar rabbun nar. Yang hanya bisa menyiksa dengan api hanyalah rabbun nar, rabb dari api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yu'adzibu bin-nari illa rabbun nar. Hanyalah yang sesungguhnya yang menyiksa dengan api, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali rabbun nar, rabb dari api itu sendiri. Aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu fikum. Kemudian tarikh atau sejarah yang ketiga, wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddah alladziina malakul maghriba wa misra fi zamani Bani al-Abbas radhiyallahu ta'ala an fi zamani Bani al-Abbas kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-jumu'ah wal jama'ah. Falamma adharu mukhalafata asy-syari'ah fi asya' duna ma nahnu fihi ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin wa ghazahumul muslimuna hatta istanqadhu ma bi aydihim min buldanil muslimin. Tarikh yang ketiga yaitu Banu Ubaid Daulah Al-Fatimiyah Al-Qaddah Alladzina malakul maghrib wa misra, yang mana mereka menguasai wilayah maghrib, maghribul arabi, Tunisia, Naam, Maroko, itu dikatakan sebagai maghribul arab. Wa misr fi zamani Banil Abbas, pada zaman pemerintahan Banul Abbas. Mereka bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yad'una al-Islam. Mereka mengakui Islam, berislam. Wa yusalluna al-jum'ah wal jama'ah. Mereka menegakkan salat Jumat dan salat jamaah. Tatkala mereka menampakkan penyelisihan terhadap syariat dalam perkara yang tidak sesuai dengan kita, yakni tidak sesuai dengan keyakinan umat Islam, ajma'al ulama ala kufrihim, maka para ulama sepakat tentang kekafiran mereka. Wa qitalihim, dan sepakat untuk memerangi mereka. Wa anna biladahum bilada harbin, dan bahwasanya negeri mereka adalah negeri perang, sehingga kaum muslimin memerangi mereka sampai mereka merebut wilayah-wilayah yang mereka kuasai dari negeri-negeri kaum muslimin. Daulah Al-Fatimiyah. Nah, banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang dimunculkan oleh Daulah Al-Fatimiyah. Nah, pada awalnya mereka mengaku sebagai keturunan Fatimah. Mengaku sebagai keturunan Al-Fatimah. Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menamakan diri mereka Al-Fatimiyin. Dan dakwah mereka, pengakuan mereka adalah pengakuan yang diada-adakan. Bahkan sampai para ulama menulis tentang nasab mereka. sehingga terbukti bahwasanya mereka itu adalah orang pada dasarnya adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Majusi yang datang sengaja mengaku keislaman untuk mengambil keuntungan dalam pengakuan tersebut berupa kekuasaan ataupun dalam rangka menghancurkan umat Islam dari dalam. Mereka barakallahu fikum melakukan kemungkaran-kemungkaran yang sangat banyak. Bahkan dikatakan dan disebutkan mereka Daulah Fatimiyah ini ikut turut serta memberikan motivasi kepada Al-Qaramithah untuk menyerang Baitullah Al-Haram dan bahkan untuk mencuri Al-Hajar Al-Aswad dari Baitullah Al-Haram. Barakallahu fikum. Mereka menampakkan sabbus sahabah, mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in di dalam mimbar-mimbar ataupun di dalam khutbah-khutbah mereka, sampai bahkan salah satu, bahkan banyak ulama kaum muslimin yang dibantai pada zaman pemerintahan Banu Al-Ubaidiyin ini, nah Daulah Al-Fatimiyah ini. Sampai-sampai ketika ada sekelompok khawarij yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Daulah Al-Fatimiyah ini, para ulama ketika itu yang berada di wilayah Daulah Fatimiyah, mereka turut serta membantu pemberontakan Al-Khawarij ini. Nah, karena mereka menganggap orang-orang Khawarij ini ahwan, lebih mending daripada Daulah Al-Fatimiyah ini, Syiah Rafidhah. Sehingga oleh karena itu sampai pada zaman Naam Barakallahu Fikum Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, antum semua insyaallah mengetahui nama besar beliau ini, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Nah, seorang pemuda yang sangat luar biasa ketika itu. Barakallahu fikum, datang dengan membawa pasukan dan mengambil kekuasaan dari Daulah Al-Fatimiyah rahimahullah, Yusuf. Nah, Yusuf bin Ayyub Salahuddin rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Ini Banu Ubaid Al-Qaddah atau yang dikenal dengan Al-Fatimiyah. Para ulama sepakat untuk memerangi mereka dan mengatakan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari keislaman. Walaupun mereka mengucapkan asyhadah, menunaikan sholat jamaah dan jumu'ah ketika mereka menampakkan kemungkaran-kemungkaran yang sangat besar, mulai dari sabbus sahabah, konspirasi dalam kerusuhan-kerusuhan yang dilakukan oleh Al-Qaramithah, penyerangan terhadap jamaah-jamaah haji, nah sampai penyerangan terhadap Al-Ka'bah dan pencurian terhadap Al-Hajar Al-Aswad, mereka ikut terlibat dan bahkan mereka memberikan motivasi terhadap Al-Qaramithah karena mereka semadhab, satu keyakinan batiniyah syi'iyah, batiniyah ahli batiniyah dan orang-orang syiah, dan Daulah Al-Fatimiyah ini penguasa-penguasa mereka, mereka menisbatkan diri kepada Ismail bin Muhammad bin Ja'far, salah satu keturunan dari Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga di antara penamaan yang disematkan kepada mereka adalah Al-Ismailiyah atau Al-Fatimiyah, dikarenakan mereka mengaku sebagai keturunan Fatimah. Akan tetapi pengakuan ini adalah pengakuan dusta. Bahkan ulama Baghdad ketika itu sepakat akan kedustaan pengakuan yang mereka sebutkan tersebut. Dan tentunya di sana banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Wa yuqalu aidan. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh bantahan berikutnya. Idza kana al-awwaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirki wa takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wa inkaril ba'tsi wa ghairi dzalik. Fama ma'na al-bab alladhi dzakarahu al-ulama fi kulli madhhabin bab hukmil murtad. Apabila orang-orang terdahulu tidak menjadi kafir kecuali setelah mereka menggabung antara kesyirikan dan mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, mengingkari hari kebangkitan dan selainnya. Nah, barakallahu fikum. Lalu apa makna bab? Kalau dikatakan seseorang menjadi kafir hanya dalam perkara ini saja, yakni menggabungkan antara kesyirikan, mendustakan Rasul dan mendustakan Al-Quran, dan mengingkari hari kebangkitan. Kalau dia mengatakan kekafiran hanya bisa disebabkan oleh keyakinan seperti ini, menggabungkan antara kesyirikan, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, dan mengingkari hari kebangkitan, dan selainnya. Lalu apa maksud dari bab? Bab sebuah pembahasan yang disebutkan oleh para ulama pada setiap madhab, yang mana mereka memberi judul dengan bab hukmil murtad, bab hukum tentang orang-orang yang murtad. Wahual muslimu yakfuru ba'da islami, yaitu seorang muslim yang telah kafir, seorang muslim menjadi kafir setelah dia berislam. Sebelumnya dia Islam, kemudian menjadi kafir. Tsumma dzakaru anwa'an katsiratan. Kemudian mereka menyebutkan jenis-jenis yang banyak. Kullu naw'in minha yukaffar wa yahillu damu rajul wa maluhu. Setiap jenis menjadikan pelakunya kafir. Halal darah dan hartanya. Hatta innahum dzakaru asya'a yasiratan indaman fa'alaha. Sampai-sampai mereka menyebutkan perkara-perkara yang ringan. Nah, bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut, tentunya perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar. Nah, menurut agama, akan tetapi bagi pelakunya dianggap sebagai perkara yang remeh, receh, nah, ringan. Padahal itu adalah perkara besar. Mithlu kalimatin yadhkuruha bilisanihi duna qalbihi aw yadhkuruha ala wajhi almuzah wal la'ab. Seperti sebuah ucapan yang diucapkan dengan lisannya tanpa ada keyakinan di hati. Ucapan yang diucapkan dengan lisannya walaupun dia tidak meyakini dengan tidak diyakini di hatinya, akan tetapi menjadikan dia kafir. Atau sebuah ucapan yang dia ucapkan naam dengan tujuan bercanda dan main-main. Tujuan bercanda dan main-main. Barakallahu fikum. Seperti yang akan disebutkan pada pembahasan berikutnya. Yakni di sini para ulama pada setiap mazhab. Mazhab apa saja? Hambali, Syafi'i, Naam, Hanafi, Maliki. Para ulama yang bermadhab dengan empat madhab tersebut, barakallahu fikum, mereka memiliki karya tulis banyak sekali. Karya tulis mereka dalam bab-bab fikih atau dalam bab-bab akidah atau di dalam kitab-kitab hadis, baik dalam bentuk musnad ataupun yang lainnya dalam bentuk sunan, mereka menulis bab. Bab hukmil murtad. Bab hukum orang yang murtad. Nah, di dalamnya disebutkan pembahasan-pembahasan. Menyebutkan jenis-jenis perbuatan ataupun ucapan yang dilakukan oleh seseorang menjadikan dirinya murtad. Nah, bukan kita bergampang-gampangan di dalam memberikan label murtad terhadap seseorang. La. Ini adalah urusan yang sangat berat. Kita tidak sembarangan di dalam mengkafirkan orang kecuali orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Banyak sekali perbuatan-perbuatan. Bahkan ada perbuatan-perbuatan dianggap sepele oleh pelakunya, walaupun secara syariat itu adalah urusan yang sangat besar. Nam, karena perbuatan tersebut menjadikan dia kafir. Ucapan yang dia ucapkan tanpa niat di hati, ucapan yang dia ucapkan dengan niat bermain-main, bercanda, tanpa niat di dalam hati, bisa menyebabkan kafir. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu hati-hati dengan lisan. Engkau telah apabila mengucapkan sebuah ucapan, maka ucapan tersebut akan terbang kemana-mana, sementara engkau tidak bisa memiliki kendali terhadap ucapan tersebut. Jaga lisan kita, ikhwani fiddin, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya seperti yang kita sampaikan pada kajian sebelumnya, barakallahu fikum, bahwa kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam menghukumi kafir atau murtadnya seseorang. Di sana ada mawani, penghalang-penghalang dari jatuhnya vonis tersebut. Itu bukan urusan kita. Serahkan kepada para ulama, serahkan kepada orang-orang yang berilmu dalam perkara ini. Karena kalau seandainya seseorang berani mengatakan fulan kafir dan ternyata fulan tersebut tidak kafir, maka label kafir tersebut akan balik kepadanya. Nah, apalagi sampai mengatakan fulan, engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang lancang yang berani mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni fulan, sungguh Allah telah memberikan ampunan kepada fulan dan Allah akan membatalkan semua amalanmu. Wal'iyadzu billah. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.